بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sehat awet sehatnya dan semua yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, dalam kemudahan, dalam keberkahan, dalam keselamatan, dan akhir usianya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada kembali dalam kajian kitab Al-Hikam. Dan malam hari ini kita akan mengkaji insyaallah hikmah yang ke-17. Insyaallah kitab Aqidatul Awamnya akan kita mulai Jumat depan. Sekaligus insyaallah akan saya bagikan nadzum Aqidatul Awam, biar nanti tiap Jumat bisa dibawa. Itu lengkap insyaallah dengan terjemahannya dan teks Latinnya untuk membantu yang lagi belajar ya, yang lagi belajar. Pada malam hari ini kita membahas hikmah yang ke-17. Hikmah yang 16 kemarin itu panjang dan cukup berat ya. Ya, panjang dan cukup berat, karena itu bagian daripada maqam yang tertinggi. Ya, maqam itu ada maqam Islam, ada maqam iman, ada maqam ihsan. Maqam dalam arti derajat. Kalau dalam agama, rukun agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, yang kemarin itu kita bahas bab ihsan. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, kalau enggak bisa ya yakinlah engkau dilihat Allah. Nah, itu makna melihat Allah tuh ya, seperti yang kemarin sudah kita jabarkan beberapa kali pertemuan. Sebagian ya dari maknanya seperti itu. Nah, kalau orang ibadah udah bisa melihat Allah dalam segala gerak dan diamnya, melihat kekuasaan Allah, melihat sayangnya Allah. Seperti contohnya ada ibu-ibu yang bawa 2 anaknya main ke rumah istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ibu ini minta sesuatu dia untuk makan. Jadi orang dulu tuh kalau minta tuh memang betul-betul enggak punya apa-apa untuk makan. Beda dengan orang zaman sekarang, kadang ngakunya minta makan ya, dikasih makan enggak mau. Betul kan? Ya udah, saya siapkan makan, enggak mau, tambah marah gitu ya. Tambah marah. Maka oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dikasih 2 butir kurma. 2 butir kurma ini kemudian diberikan pada anaknya satu-satu. Ya, dikasih 3 butir kurma ya, dikasih 3 butir kurma. Karena memang punyanya ya cuman itu. Satu dikasihkan anak perempuan yang satunya, satu dikasihkan anak perempuan yang satunya, satu untuk ibunya. Lalu si ibu ini lihat anaknya nih yang masih kecil makan kurma itu dengan lahap dan senang. Dengan lahap dan senang. Ibu ini akhirnya iba, enggak sampai hati mau ngabiskan kurmanya. Dia yang satu butir ini mau dimakan tuh ibunya enggak sampai hati. Oleh ibu tadi akhirnya kurmanya dibelah jadi dua, separuh dikasihkan anaknya yang satu, separuh dikasihkan anaknya yang satu. Sayyidatuna Aisyah pun ternyuh, tapi udah enggak punya lagi, Mang, enggak punya sesuatu yang akan diberikan. Ibu itu akhirnya enggak makan, tapi anaknya makan satu setengah butir kurma, satu setengah butir kurma. Nah, ketika Rasulullah SAW pulang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, tadi ada seseorang yang begini, saya berikan kurma tiga butir, ibu tadi akhirnya tidak makan, kurmanya justru diberikan anaknya. Maka Rasulullah bersabda, karena sayangnya kepada anaknya tadi, dia berikan kurma itu, maka Allah menggantinya dengan membebaskan ibu tadi dari siksa api neraka. Bebaskan ibu tadi dari siksa api neraka. Jadi kalau ibu pergi kondangan, mau makan terus iling anak, enggak jadi gitu ya. Nah, itu kalau betul-betul karena sayang sama anak, itu insya Allah jadi penyebab bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau ibu lihat anaknya lagi makan enak-enak, kemudian justru ngomong, jangan dihabiskan, ini buat ibu. Nah, itu enggak tahu saya. Ya begitu, saya enggak ngerti. Yang pengen saya nukil dari sisi ini loh. Kalau orang yang lihat Allah, orang yang lihat Allah, lihat perbuatan ibu ini tadi, dia melihat kasih sayang Allah. Ya, melihat kasih sayang Allah. Bagaimana ya sayangnya Allah sama hambanya? Kalau ibu saja sama anaknya seperti itu, bagaimana sayangnya Allah sama hambanya? Jadi orang yang mempelajari sayang-sayang-sayang-sayangnya manusia dan sayang-sayang-sayangnya makhluk Allah, nanti dia itu bisa melihat bagaimana sayangnya Allah. Nah, bayangkan orang yang hidup bisa melihat semua itu. Ya tentunya artinya itu ya luar biasa. Nah, kalau kita ini enggak tahu nih, kita tingkatannya apa? Nanti semakin belajar, insyaallah kita bisa mengertilah kita itu sebenarnya kelasnya itu kelas berapa? Playgroup atau TK kecil gitu kan? Atau apa gitu ya. Insyaallah Allah memberitahu kepada kita semua. Nah, kemudian nih hikmah yang ke-17. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yadhara fil waqti ghaira ma adharullah fi. Dikatakan di sini tidaklah ma taraka minal jahli syai'an. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu agak repot ya. Ya, ma taraka minal jahli syai'an. Jadi semua kebodohan dia ambil. Jadi orang yang mengambil semua sifat kebodohan, itu berarti bodohnya seberapa itu? Bodoh pol ya. Ya sangat bodoh. Jadi ada kebodohan itu yang diambil habis bersih. Bodoh itu ada dua tingkatan. Nah, kira-kira jenengan nanti masuk tingkatan yang mana? Saya masuk tingkatan yang mana, gitu kan? Manusia itu kata Imam Ghazali ada 4 kalau enggak salah. Yang pertama alimun. Orang yang alim. Orang yang berilmu. Wa huwa yadri annahu alim. Dan dia ngerti kalau dia itu orang yang berilmu. Orang alim tahu dirinya alim. Nah, itu manfaat nanti. Ya, itu dia akan manfaat karena dia tahu dirinya berilmu, maka dia akan ngajar orang lain. Yang kedua, orang alim yang enggak tahu kalau dirinya itu berilmu. Ini kata Imam Ghazali, ini orang yang lalai ini, tolong diingatkan nih. Jane awakmu ki pinter. Kamu tuh pinter. Kamu tuh punya ilmu. Kamu tuh nyantri 12 tahun kok berlagak enggak punya ilmu. Kamu tuh punya ilmu. Ya jangan cuma di rumah, ayo sana. Jadi imam sana di musala. Jadi imam di langgar, ajari itu tonggomu. Udah minimal ajari alif ba ta, misal seperti ini. Itu orang yang lupa, jadi perlu diingatkan. Yang ketiga, orang yang bodoh. Ya, kalau pertama kan orang berilmu, tahu dirinya berilmu. Yang kedua, orang yang berilmu yang tidak tahu kalau dirinya berilmu. Yang ketiga berarti orang bodoh. Orang bodoh. Tapi dia tahu dirinya bodoh. Orang bodoh yang ngerti kalau dirinya bodoh. Ini baik ini. Baik. Kenapa? Pasti dia mau belajar. Kok bodoh men saya ya? Saya ini ngaji kok masih begini ya? Bodoh saya ini dalam baca Al-Quran. Dia akan mau belajar. Itu namanya mustarsyid farsyiduh. Itu orang yang minta bimbingan. Butuh bimbingan. Maka bimbing dia. Orang bodoh yang tahu dirinya bodoh. Itu orang yang butuh dibimbing. Nah yang keempat. Yang keempat ini agak parah. Orang bodoh tapi gak pernah tahu dirinya bodoh. Itu kalau dalam bahasa Arab jahil murakab. Ya, ada jahil basit, ada jahil murakab. Bodoh sakpoli. Bahasa Jawanya apa itu? Pengku. Betul, pengku. Tahu pengku ya? Pengku itu kalau salah orang-orang bodoh yang kalau dibilangi dia itu bodoh enggak percaya. Ya ngeyel gitu. Jadi orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ini jahil murakab. Nah, ada yang kelima, ini yang lebih parah. Orang bodoh enggak ngerti dirinya bodoh, sok keminter. Nah, ini repot ini. Ini akhir zaman ini kelihatannya banyak ini. Jadi orang bodoh yang enggak ngerti kalau dirinya bodoh tapi dia merasa dirinya pandai. Ini menakutkan ini. Yang seperti na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dimaksud ini oleh Hikam Ibn Athaillah adalah kebodohan yang pol ini. Ya, orang yang sangat bodoh itu seseorang yang dia menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki Allah. Orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh, ada orang dia itu daftar di sebuah perusahaan. Pengennya diapakan? Diterima. Betul ya? Pengumuman tanggal 17 Agustus diumumkan. Dia nunggu 17 Agustus. Tapi ternyata hasil pengumumannya itu ditolak. Kecewa atau enggak kecewa? Kecewa atau enggak kecewa? Kecewa. Lah dia itu ngeyel dalam hati. Kok bisa ya saya ditolak? Mestinya udah jangan ditunda-tunda lagi. Doa saya itu kabulnya mestinya sekarang ini. Masa kok enggak kabul-kabul sampai sekarang? Ini termasuk orang yang dia pengin sesuatu itu terwujud pada hari, jam, tanggal, tahun, detik yang belum diinginkan Allah untuk terwujud pada hari itu. Ini orang yang sangat bodoh. Artinya, kalau orang yang alim, orang yang pandai, dia ngerti. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika terjadi sesuatu belum seperti yang dia harapkan, maka dia yang nyantai-nyantai saja. Allah maunya begitu kok. Allah maunya begitu. Jadi gak masalah. Dia gak bingung. Misal, jenengan mau jual motor. Butuhnya buat bayar utang besok. Jam 12 siang. Sampai jam 12 kurang 5 menit motor gak laku-laku. Bingung atau gak bingung? Kenapa bingung? Oh, nanti bayarnya jam 12 kok. Ini jam 12 kurang 5 menit, belum ada duit kok bingung kenapa? Waktunya mepet, motor belum laku. Nah kalau Allah bilang motor gak bisa dijual, ya motor gak bisa dijual. Hari itu belum waktunya laku, ya gak mungkin bisa lah laku. Artinya orang yang mengerti, orang yang paham, tidak pernah berputus asa dalam segala doanya, dan tidak pernah menghakimi perbuatan Allah Ta'ala dengan keinginannya. Wa in ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamat ma'i. Kalau dalam bahasa kerennya begini, kamu pengin, saya pengin, Allah melakukan yang Allah pengin, kan begitu. Kalau yang tadi itu terjemahannya, jika kamu punya keinginan, punya harapan, tapi kok tertunda-tunda, belum kabul-kabul, siapa tahu justru berkat ditunda itu nanti kamu akan dapatkan apapun yang kamu inginkan dan bahkan lebih dari yang kamu inginkan. Ini kalimat sederhana ya, tapi maknanya sangat sangat luas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai di sini bingung atau enggak bingung? Kok diam semua kenapa nih? Jadi sebelum jenengan bingung, silakan minum kopinya dulu. Sudah dapat? Sudah habis? Ya, walaupun saya belum dikasih. Kebiasaan selalu terjadi ya. Habib Novel enggak usah dikasih cangkir istimewa. Saya pengin yang sama aja. Cukup pakai cocing itu. Kadang teman-teman tuh mau mengistimewakan saya, dikasih cangkir yang istimewa, tapi akhirnya kopinya keluarnya belakangan. Lebih baik yang cangkirnya biasa tapi duluan. Ini langsung di belakang jawab, Bib. Kalau memang belum waktunya terwujud, ya enggak mungkin terwujud. Jenengan kalau enggak dikasih contoh begini itu, maka enggak mudeng. Paham kan? Nah, jadi dengan contoh begini kan paham maksudnya toh? Walaupun tiap Jumat saya bilang kopi di depan, tapi ternyata wujud kopi itu adanya sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kemauan saya atau keinginan yang mengeluarkan kopi. Sekarang udah paham? Nah, kalau kemudian saya marahin tuh teman-teman saya, kenapa kopi terlambat? Berarti saya termasuk orang yang sangat bodoh. Nah, berarti saya bodoh banget enggak ini? Ya, ini kalau enggak dikasih contoh begitu, maka enggak paham. Paham. Sudah paham sekarang? Sudah. Oke. Silakan yang sudah dapat diminum, yang udah habis dirasa-rasakan. Yang tadi diminum itu dirasa-rasakan. Ini kalau kita baca berbagai penjelasan di sini, saya akan nukilkan ya. Jadi sampai seorang sahabat itu pernah ngomong begini, seandainya saya itu dibakar itu ya, kurang lebih ya, dibakar itu dengan bara api, itu lebih saya sukai daripada saya ngomong begini, oh seandainya ya, seandainya tadi saya itu tidak keluar, seandainya saya tadi itu tidak begini, seandainya saya tadi tidak gitu. Ini kalimat nyesel atau enggak nyesel nih? Nyesel kan? Seandainya tidak, lau seandainya tidak, seandainya tidak. Lebih baik saya diselomot, ya, disulut pakai bara api daripada ngomong seperti itu. Lah pernah enggak kita? Coba tadi itu saya masuk kerja kan ya, ada kenaikan gaji, saya dapat kenaikan itu. Gara-gara saya enggak masuk, wah, seandainya saya masuk. Seandainya. Nah itu kalimat yang menurut orang-orang yang ahli hakikoh, enggak selayaknya diucapkan. Ya enggak selayaknya diucapkan. Karena semua yang terjadi itu sudah ada aturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah enggak ibu-ibu mengucapkan kalimat itu, Bu? Seandainya. Oh, sering. Nah, ngomong begitu untuk menghina suami pernah enggak? Jane lho, Pak. Jane iki yen awakmu ngono ki. Ya, jane. Yen awakmu ora metu mau lho ya. Wong iki sing tuku teko. Seandainya kamu enggak keluar dari rumah, itu pembelinya sebetulnya tadi datang. Sekarang pembelinya udah pergi lah. Lagi, seandainya kemarin Pak kamu sabar Pak, motor ini laku 5 juta lah, awakmu kesusu, tergesa-gesa mbok dol, laku nemong telung yuto. Ini kalimat-kalimat yang enggak pantas diucapkan. Karena itu kalimat menyesali ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang gagal berangkat haji. Ini kasus yang nyata ya. Daftar haji sudah resmi, sudah naik pesawat, sudah naik pesawat, kemudian diturunkan gara-gara dicek di pesawat, ini Bapak kondisinya tidak memungkinkan Pak, Bapak ini kurang sehat. Terus diturunkan. Setelah diturunkan, dia baru ingat itu ya. Gara-gara dia makan emping, asam urat naik. Lah empingnya itu yang ngasih itu istrinya. Terus dia ngomong, yang jane iki ora tak pangan emping iki. Mangkat kaji aku. Kalau emping ini tidak saya makan, saya berangkat haji. Ini gara-gara emping ini. Gara-gara makan ini saya. Seandainya enggak saya makan, saya berangkat haji. Kalimat ini kalimat salah. Karena ini kan nyalahkan ya kan? Nyalahkan orang, nyalahkan takdir. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Lebih baik ngomong, Allah sudah ngasih saya pahala haji. Gak pakai susah payah. Gak perlu pakai tawaf. Gak perlu pakai su'su'an lempar jumroh. Lawang saya udah di pesawat. Sama Allah disuruh turun. Alhamdulillah. Enak atau gak enak? Paham bu ibu? Bu? Paham gak? Saya ambil contoh kasus saya boleh ya? Masih ingat kan kisah saya waktu mau daftar ke kampus dulu? Waktu saya mau kuliah, akhirnya tidak kuliah. Betul kan? Akhirnya enggak kuliah. Ini teman-teman saya satu SMA yang kuliah ini jadi orang-orang yang Masya Allah sukses-sukses ya. Sukses-sukses. Yang kuliah. Saya tidak kuliah. Saya enggak kuliah apa gara-gara waktu itu enggak bisa kuliah? Insya Allah bisa. Apa gara-gara nilainya enggak cukup? Insya Allah cukup. Insya Allah. Kalau saya mau garap soal. Tapi soalnya enggak saya garap UMPTN itu. Garapnya cuma pek nanti, sehingga pek, sehingga nanti. Sehingga cret itu. Kenapa begitu? Lawang saya udah belajar 1 tahun sama ibu saya. Ini ibu saya denger ini. Sama ibu saya enggak boleh kuliah jauh. Sementara saya pengennya kuliah kalau tidak di ITB Bandung ya di ITS Surabaya. Sama ibu saya disuruh di Jogja atau di Surakarta. Saya jadi males kuliah. Daripada nanti keterima saya nyesel, makanya soalnya saya PP di jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah ketika saya terus ke pesantren, singkat cerita kan ke pesantren, keluar dari pesantren, saya main ke SMA. SMA saya dulu, main ketemu guru saya. Jam sekolah, ya, ketemu guru saya. Guru saya kemudian nanya, Fel, ya bahasa gitu, Fel, di mana kamu sekarang? Kuliah di mana? Nggak kuliah Pak, saya nyantri. Eman-eman. Wong pinter kaya awakmu kok nyantri. Nah ini. Jadi santri itu bodoh saja, jangan pinter-pinter. Jadi yang pinter-pinter ojo nyantri. Yang nyantri yang bodoh-bodoh saja. Eman-eman orang pinter seperti kamu kok nyantri itu. Ini kalimat lucu juga gitu kan ya. Tapi inilah fenomena di masyarakat. Fenomena di masyarakat. Orang-orang yang dapat ranking itu masuk pesantren enggak pantas. Pantasnya kuliah. Seakan-akan kan seperti itu. Dan itu ada di kepala banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya kalau anaknya pintar di kuliah, kira dok bodoh di pesantren ke. Betul atau betul? Anaknya khusyuk-khusyuk di kuliah, kan rodok beling nakal di pesantren. Itu kan hadir orangnya itu. Ini fenomena. Ini sama guru saya dibilang begitu, ya. Sebetulnya kamu tuh seandainya kamu kuliah, keluar kalimat seandainya dan seandainya. Untungnya saya tidak berandai-andai. beberapa belas tahun kemudian saya ceramah. Saya ceramah, kemudian yang hadir di antara panitianya itu guru saya. Terus saya jawab, seandainya saya kuliah. Paham ya? Ora ceramah gitu kan ya, enggak ngajarin bapak ya, betul wisnya bener ini. Jadi apa yang dipilihkan Allah itu yang paling baik. Makanya enggak usah berandai-andai. Naik motor mau pengajian, bannya berdos. Jangan gelo, jalan gelo sampai mangkel jangan. Gelo kok, wah enggak bisa ikut kajian. Enggak apa-apa, tapi jangan. Sebetulnya ini kalau bannya tadi saya ganti yang baru, wong tahu ban tipis, enggak berdos, saya bisa ikut kajian, saya gitu ya. Mungkin kalau ikut apa bannya diganti yang baru, ikut pengajian, dia enggak punya rasa gelo. Jadi karena dibuat berdos itu kan muncul rasa gelo gitu kan. Nyesel kenapa enggak bisa ikut. Jadi berdosnya ini alhamdulillah bisa ngerti dia cintanya sama pengajian seperti apa. Jadi enggak usah pakai seandainya. Ya udah berarti ngajinya di tempat tambal ban. Ya mungkin ngobrol sama yang nambal gitu kan ya. Ganjaran sudah dapat. Cuman kopi jahe belum dapat. Kopi jahe belum dapat. Belum waktunya Novel, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya dia akan datang. Mbok peksa berarti awakmu bodoh, kan begitu. Tenang. Jadi kalau orang udah paham ilmu gitu kan, urip ini tenang atau enggak tenang? Tenang betul. Seperti yang saya ceritakan almarhum Pak D saya itu loh. Ada orang, apa namanya, nawari barang. Barang antik ini, pokor itu, pokor kuningan. Nawari barang itu, di masa itu ya, pokornya bagus. Pak D saya bilang, saya beraninya beli 200 ribu. Beraninya beli 200 ribu. Kalau bapak belum berani jual 200 ribu, ya jangan dijual. Coba kelilingkan saja ke satu Solo, ke pedagang-pedagang antik, bos-bos besar tuh di sono-sono, ditunjukkan semua. Nanti kalau sudah gak laku, mau dijual ke saya lagi, tetap saya beli harga 200 ribu. Anda berani jual beli begini? Anda misalnya jual beli motor bekas, ada orang nawarkan ke Anda pagi, nawarkan harga, Anda tawar 5 juta. Terus orangnya bilang, ya udah saya coba tawarkan yang lain. Sorenya moro. Ya Pak, kalau mau diambil 5 juta enggak apa-apa. Tetap dibeli 5 juta atau turun? Wis mbok kelingkel. Orang laku toh, emang yuto gitu kan. Akhirnya tuh turun ini. Kalau Pak D saya enggak, ini kelilingkan semua, sore-sore marani Pak D saya. Ya, Pak Husin almarhum itu ya, Allahyarhamuh. Ini enggak ada yang mau, Pak gitu. Jadi kalau Bapak mau yang tadi 200 ribu enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa, saya bayar 200 ribu. Ini uang diserahkan 200 ribu, Pak D saya nanya. Tadi Bapak perginya kemana saja? Kesana. Pak D saya manggil ponaannya, nak dulur saya. Namanya Abdurrahman. Mang, sini. Antarkan ini ke rumahnya yang diparani Bapak tadi. Fulan gitu ya. Bilang ini dari saya, mintanya 1 juta. Kalau mau disuruh bayar, gak mau ya gak usah dibayar. Lah yang jual tadi, batin seorang mungkin. Untuk tawa ke orang atau sekretari dibayar. Untuk tawa ke sayu, yuto. Gitu kan ya. Akhirnya berangkat nih. Tidak lama itu sepupu saya datang bawa uang 1 juta. Lah Pak D saya ngomong, semua itu ada waktunya. Jadi tadi pagi belum waktunya laku 250. Karena waktunya sore lakunya 1 juta. Jadi kalau Bapak itu sampai sekarang belum laku-laku, jangan khawatir, belum waktunya. Paham ya? Belum waktunya. Semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Nah, waktu ini Allah yang menentukan, Allah yang milih. Makanya jangan mencela takdirnya Allah. Jangan. Ya, kalau mencela takdir berarti mencela yang memberi takdir. Apapun yang ditentukan Allah itu baik, bagus gitu ya. Nah kalau memang waktunya itu maju, misal cita-cita nikah, ada perempuan, cita-cita nikah umur 27 tahun, yes, rotok telat itu ya, menikah kok umur 27 tahun tuh menurut nenek moyangku seorang pelaut itu kan, itu perawan bosok. Nenek moyang lo ya, sepuro ning kada. Kalau Joko ya sama, Joko bosok. Karena orang dulu itu kalau umur 19-20 tahun belum nikah dibilang perawan tua, kasep. Betul kan ya? Lah kalau 27 berarti perawan ya bosok. Lo buah itu kalau terlampau matang namanya apa? Busuk kan begitu kan? Iya, kematangan gitu. Nah, kalau sekarang kan orang nikah ditunda tun, tunda, nyalahi ajaran Nabi. Nabi mengajarkan segera menikah. Ya Pak Dokter ya, segera menikah. Kok senyum-senyum gitu? Loh, itu keinginan. Nah, ternyata dia pengen nikah umur 27 tahun. Nanti umur 27 tahun saya mau nikah. Lah umur 25 tahun tiba-tiba kok ada orang ngelamar dia sama bapaknya diterima. Dia batin, aku ki urung pengen saiki ya. Akhirnya gelo, kenapa harus sekarang? Itu akhirnya stres. Wong saya itu pengennya 27 tahun. Yang majukan tahunnya jadi umur 25 itu adalah Allah. Jadi kamu jangan ngeyel. Tinggal jih Gusti sediko dawu. Selesai. Anak saya Ahmad Anis. Ini contoh nih. Ahmad Anis. Anak pertama saya. Itu lahirnya kapan? Ya. Tahun ketujuh setelah saya menikah. Tahun ketujuh. Tahun pertama hamil keguguran. Kan begitu. Hamil lagi keguguran. Setelah itu tahun ketiga, keempat, gak hamil-hamil. Nah, kadang ada ya kak, ada. Alhamdulillah kok ibu saya gak begitu. Ini ada apa namanya, orang itu yang, Masya Allah ya, ini ibu-ibu tolong ya bu ya, camkan baik-baik ini hikmah yang satu ini. Bu, nanti kalau ibu punya mantu ya, tolong jangan dibeginikan ya. Kamu itu sebetulnya normal apa enggak sih? Meteng aja kok enggak bisa. Hamil aja kok enggak bisa. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada lagi yang mantu lakinya dimarahin. Kamu tuh kelihatannya jadi orang laki enggak becus. Menghamili anak saja kok enggak bisa. Ini bapak mertua sing rodok mbuh gitu ya. Jadi dia menganggap bahwasanya seorang wanita itu bisa hamil sesuai kehendaknya. Gak ada. Mau normal, mau sehat, ya, mau orangnya kuat, mau ditanam sekaligus itu pakai bayi tabung atau bayi apa namanya itu. Lainnya apa? Ada tabung, ada apa? Gas, enggak tahu ya. Mau bayi tabung atau bayi apa istilahnya gitu ya, ditanam itu. Kalau Allah belum waktunya hamil ya gak mungkin hamil. Orangnya sehat sama sehat, sepurone ingkang kata ikhtiar 500 kali dalam 24 jam. Ikhtiarnya, 5 minum obat, minum jamu, olahraga gitu kan ya. Jaga diri, dipaskan. Ternyata hasilnya tetap nihil. Kenapa? Belum waktunya. Paham semuanya? Apa yang dipahami? Semua tergantung Allah, kapan Allah memberikan waktunya. Ini sepele atau enggak sepele? Tapi sering enggak kita ngelanggar ini? Sering ya? Jual barang, belum laku-laku, mumet. Pak Alek saya ini, semoga Allah memberi kesehatan. Ya, ini lagi sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Pak Alek saya itu dulu, sampai sekarang kerjanya itu buat ini, printing itu ya, kain yang dijual di pasar itu kan. Dan dulu buat seragam korpri di antaranya. Buat seragam korpri. Nah waktu itu udah buat seragam korpri itu ribuan meter ya. Ratusan ribu meter. Tiba-tiba dihentikan. Program korpri itu dihentikan. Nah kira-kira yang udah jadi ini mau dijual kemana ini? Nah, untung nih Pak Alek saya ini kan lahir itu udah enggak punya ayah. Kan lahirnya sebagai anak ya, yatim. Nah, dititipkannya di pesantren. Pesantren anak yatim. Jadi dari kecil tuh makanannya ilmu. Dari kecil makanannya ilmu. Beda dengan orang zaman sekarang, dari kecil makanannya sinetron, kan ya? Beda sekali. Makanannya ilmu. Lah gitu, begitu enggak bisa dikirim kan? Udah Pak, batal ini. Yang sisa order berikutnya batal. Kalau seragam sudah tidak dipakai, yang mau pakai siapa? Ini kan berarti barang gak bisa dijual kan? Sama Pak Alek saya ditaruh di gudang, ya wis, belum waktunya dijual. Belum waktunya dijual. Nah kemudian iseng-iseng ya, ada sisa-sisa obat itu kain digelar lagi, dirusak. Motifnya dirusak. Ya, motifnya dirusak semua. Dengan printing ada pelanggan yang lain gitu ya. Acak jadi abstrak. Udah ditaruh di gudang. Berapa tahun kemudian datang pembeli. Lihat-lihat gitu mau pesen kain, lihat di gudang ada kain itu. Di gudang ada kain itu. Kata pembelinya, "Saya mau yang seperti ini." Padahal waktu dulu korpri misalnya 1 meter 5.000 gitu kan ya. Itu ditawarkan sama Pak Le saya 1 meter sekian kali lipat. Berapapun harganya saya bayar. Pokoknya yang seperti ini. Coba. Ini gelo atau syukur? Syukur pol atau syukur biasa nih? Syukur pol. Aneh toh. Sing digoleki tambah sing diru rusak. Dikasih yang motif bagus macam-macam. Mulai mau, saya maunya ini. Nggak mau yang ini. Maunya yang seperti ini. Dia itu Allah menentukan memang waktunya. Kemarin berhenti, ditaruh dulu, nanti akan datang pembeli yang akan bayar harganya loh lebih. Semua kalau diprasangkai baik, jadinya bagus. Jadinya apa? Bagus. Nah, ini teman saya di Jogja buat rumah. Nah, itu Pak Agus Mazid itu jual rumah. Buat rumah ini, rumah dibuat, ini dibuat. Kerjanya properti kan? Dibuat. Kok rumah aku laku ya? Targetnya ini bulan ini harus laku. Kok enggak laku-laku ya? Belum waktunya. Kenapa? Karena bulan depan akan ada pembeli. Jenengan ngucap berapapun dibayar. Amin. Bisa jadi seperti itu. Jelas atau jelas? Lah mas-mas yang belum laku ini jangan khawatir. Belum waktunya. Siapa tahu nanti ketemu orang yang betul-betul pas luar biasa. Begitu pula dengan mbak-mbak. Doa selalu, tapi jangan kemudian gelo, berputus asa, karena waktunya itu tidak seperti yang kita inginkan. Bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Ya, bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini, kopi ini, belum waktunya. Ya kan? Walaupun saya ngomong berapa kali ini, berkali-kali kan? Tapi mau sampai yang di depan aja lihat aja cuman guyang-guyu tok kok ya. Emang belum waktunya. Jadi Allah yang ngatur, rezeki ben ramudeng, wis ramudeng gitu wae. Menengo aja tangi kan begitu ya kan ya. Jadi walaupun murid saya nih di depan sendiri, Wah Habibnya udah bilang belum keluar-keluar, yo ora tangi. Kenapa? Belum waktunya. Jangan dimarahin, jangan. Cuman perlu di-shooting di Zoom perlu ini. Bercanda Mas Abdul Wahid gitu dimasukkan hati. Saya tuh senang apa namanya ya, kalau apa yang kita bahas itu ada praktek yang bisa langsung dicerna gitu kan. Ini kan nyata ini kan ya. Nyata. Coba kalau saya stres mikiri, gitu jaluk kopi ket moko ora teko-teko. Wis tak cetok-cetok kene sing mudeng iki genahe piye to ki ya. Akhirnya saya gak bisa ngajar, pikirannya kopi kan mikirnya ke situ. Tapi ini contoh gitu. Sesuatu yang belum waktunya Anda paksa seperti apapun tidak akan bisa. Allah yang ngatur. Kadang tuh sampai selesai pengajian yang enggak keluar. Kenapa? Belum waktunya. Jelas semuanya? Di atas ada yang ketawa bahagia. Bu. Jadi begitu ya. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Hah? Apa yang jelas? Yang jelas itu belum waktunya. Nah, lanjutkan. Sekarang saya mau nanya, boleh? Hah? Mana yang jenengan lebih sukai? Ya, mana yang jenengan lebih sukai? Hajat jenengan terwujud sesuai keinginan jenengan atau terwujud sesuai keinginan Allah? Eng, ing, eng. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya. Jazakallah khairan. Sudah waktunya keluar, belum waktunya diminum. Ya kan? Padahal sudah saya cetokkan, saya itu cuma minta pakai cucing biasa, udah cukup, enggak perlu diistimewakan. Tapi Allah maunya lain, jadi hajatnya terwujud sesuai keinginan. Alhamdulillah. Kemepul ya. Majlis, kalau tegang-tegang bahas begini, pulang puyeng semua ini. Saya pengen pulang itu ada yang dibawa ya, ada yang dibawa, walaupun enggak usah banyak, satu Jumat satu saja. Berarti satu bulan ada 4. Satu tahun itu ada 52 minggu ya. Ya anggap saja 40 minggu lah yang ngaji terus itu ya. Dapat 40 ilmu setahun, itu kok enggak bisa ceramah di kampungnya, berarti ya bodoh nih pol. Punya 40 ilmu kok enggak bisa ceramah, berarti kan bodohnya luar biasa. Jenengan pulang dari sini berani ceramah. Murid siapa? Saya muridnya Pak Novel, gitu aja. Jangan bilang ustaz, jangan bilang habib, Pak saja. Jadi kalau ketokan eleke ora aku ngono lho. Bukan Habib Novel, bukan. Muridnya Habib Novel elek lah ngisin-ngisini kan begitu ya. Muridnya apa? Pak Novel. Pak Novel yang mana? Pokoknya gitu ya. Pokoknya muridnya apa? Pak Novel. Boleh dilanjut? Nah, coba sekarang saya mau jawab, nanya, dijawab jujur. Ini renungan loh, coba direnungkan. Ini kan jawabannya membuat jenengan nanti memikirkan selama ini. Ya, memikirkan selama ini. Mana yang lebih Anda sukai? Hajat itu terwujud sesuai keinginan Anda atau sesuai keinginan Allah? Itu kan? Kalau idealnya orang ngomong sesuai keinginan Allah, kan begitu ya? Ngapusi. Ya, itu namanya dusta. Itu cita-cita tapi prakteknya enggak seperti itu. Nyatanya terwujud lain. Kecewanya luar biasa. Berarti dia ini enggak meyakini ya. Kemampuan Allah mewujudkan hajat itu sesuai kehendak Allah itu. Sesuai kehendak Allah. Nah, kalau orang-orang soleh itu punya hajat belum kabul, mesem-mesem wae kok. Tuh, tanya, "Lo kenapa? Bapak ini hajat belum kabul kok senang?" "Kabul? Lo kabulnya mana?" "Oh, justru yang saya enggak lihat kabul itu yang kabul." "Maksudnya bagaimana?" "Loh, Allah lagi mengabulkan dalam bentuk yang Allah mau, bukan yang saya mau kok. Bukan yang saya mau, yang Allah mau." Itu sampai ada orang-orang soleh itu di akhirat gelo. Ya, gelo. Karena tahu, ya, tahu ada karunia yang luar biasa, nanya, ini apa ini? Kok saya dapat seperti ini? Saya enggak punya amal yang pahalanya seperti ini. Dijawab, dulu kamu pernah doa, minta mobil. Nah, enggak dikasih sama Allah, diganti ini. Kalau tahu begitu, lah mbok doa saya jangan-jangan dikabulkan. Biar diganti di akhirat semua. Sementara kita ini kalau doa, terwujud seperti keinginan kita, kan senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Nah, keinginan Allah Ta'ala itu, seharusnya lebih kita sukai. Pilihan Allah lebih disukai dari pilihannya sendiri. Itulah makna ridho. Orang yang ridho, puas dan rela dengan apa yang dipilihkan dan ditentukan oleh Allah. Latihannya buat mbak-mbak, ikhlas dulu dengan pilihan orang tua. Latihannya buat murid-murid, ikhlas dulu dengan pilihannya guru. Nah, ini nyinggung seseorang saya ini. Yang tersinggung ya silahkan tersinggung gitu kan ya. Latihannya buat murid begitu kan. Artinya menghilangkan pilihan. Menghilangkan pilihan. Itu kita udah terbiasa seperti hidup tuh enak kok. Hidup tuh yang angel mana toh? Coba saya mau nanya. Yuk kita ngobrol santai. Silahkan apa jawab sama nyelemong apa terserah itu. Urip ki angelin yang di. Apa? Hah? Cari hutang? Nagih hutang? Oh, hidup itu susahnya ketika menagih hutang. Berarti itu wong sugih, alhamdulillah. Iso ngutangi tau? Oke, apalagi bayar hutang. Yang lain, hidup itu susahnya di mana? Sakit, enggak punya biaya untuk berobat. Apalagi? Mensyukuri nikmat. Hidup itu susahnya mensyukuri nikmat. Apa coba yang jenengan rasakan dalam hidup ini? Apa gitu? Susahnya apa? Kita enggak bicara teori agama, kita bicara apa yang jenengan rasakan. Dalam hidup ini jenengan merasakan susah itu apa? Apa, Bu? Hah? Anaknya beling. Anaknya rewel, anaknya nakal gitu ya. Anaknya nakal. Apalagi? Yo, kompleks kalau masalah. Apa? Hah? Apa? Banyak godaan. Maksudnya banyak godaan ini apa? Pria ganteng atau LGBT bahaya itu. Canda mas, bercanda. Banyak godaan. Oke, apalagi? Coba kita bicara, hidup ini susahnya di mana? Saya simpulkan ya, ada yang bilang susahnya hidup ini karena susah cari uang. Ada yang bilang begitu, betul kan? Susahnya hidup ini karena susah bayar utang. Ini nak dulur sama susah cari uang ini. Susahnya hidup ini ketika butuh duit, ya kan? Punya duit, duitnya diutangkan orang, ditagih enggak keluar. Jadi ujung-ujungnya berarti susah cari uang ini. Nak dulur semua nih, ini sama. Anak rewel. Ini susahnya hidup ini ketika anak rewel. Berarti itu nanti ada lanjutannya suami rewel, ada itu. Ada lanjutannya istri rewel. Susah hidup ini ketika punya wajah tampan banyak wanita menggoda. Begitu, Mas? Karena dia pede wajah tampan soalnya. Guyon gitu ya. Banyak godaan macam-macam gitu kan ya. Jenisnya godaan macam-macam. Susahnya hidup itu. Ternyata kalau kita pelajari hidup susah menurut versi yang hadir di sini ini kan macam-macam. Padahal hidup itu enggak ada yang susah. Hidup itu sederhana kok. Manut Gusti Allah, selesai. Ada godaan, sih jangan tergoda. Betul kan? Nagih utang gak dibayar, ya wis, ikhlas lo, selesai. Lah timbang nagih gak dibayar-bayar, artinya pegel, betul kan ya? Kalau diikhlaskan kan tidak berharap-harap lah lagi, berarti masalah selesai. Masalahnya gak punya duit, gak jadi masalah. Gak punya duit, gak jadi masalah. Urusannya apa gak punya duit? Gak bisa bayar hutang sama orang lain. Ya jangan dibayar dulu, wong belum bisa bayar. Nah terus bagaimana? Hadapi orangnya. Orangnya dihadapi. Janganlah lari. Ngomong terang-terangan. Kang, sepuroning kang kata, saya belum bisa bayar utang. Jenengan mau keprok saya enggak apa-apa. Jenengan mau pukul yang enggak jadi masalah. Gitu kan. Paling nanti berurusan dengan yang berwajib. Nanti paling yang nambahkan saya ke rumah. Sakit dan lain sebagainya. Oh nanti itu motor saya disita. Yuk konjuko. Ya. Ndak naik motor ora apa? Patean. Urip ki gampang kok, tinggal nurut sama Allah. Lah yang jadi masalah kon nurut ke angel. Kan begitu. Jadi masalahnya disuruh nurut kok angel. Kenapa kita nurut angel? Karena kita enggak yakin sama yang kita turuti. Karena kita enggak kenal siapa yang kita turuti. Kalau kita kenal yang kita turuti, kita yakin yang kita turuti, hidup ini gampang. Contoh. Boleh contoh? Nah, termasuk ini contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada nikmat disuruh mensyukuri, ada kopi jangan dianggurkan, kan begitu ya? Disuruh menikmati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengennya jam 9 kurang seperempat, minumnya jam 9:30. Ya kan ya? Ini waktu nyampe ke mulut saya dari pengin saya kan jauh berbeda. Karena semua terjadi bukan sesuai ingin kita, tapi inginnya Allah. Begini, saya mau ngasih contoh yang gampang. Ada satu orang lihat di kedalaman lautan ada emas, bongkahan emas beratnya 50 kilo. Jelas itu emas 50 kilo. Kemudian dia siapkan semua peralatan, dia siapkan kapal, tim penyelam. Saya mau nanya, heboh atau enggak heboh? Heboh. Buat dia itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Senang atau enggak senang dia? Nyari tim penyelam, nyari kapal, senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Kenapa kok senang? Karena tahu yang dia cari itu apa. Betul kan? Makanya dia ngumpulkan kapal, tim penyelam, bayar berapapun enggak jadi masalah. Kenapa? Udah lihat, ngerti itu ada emas 50 kilo. Benar? Begitu dia ikut jegur, senang atau enggak senang? Senang. Kenapa? Aku akan pegang sendiri emas itu dengan tanganku sendiri sebelum tangan orang lain. Dia enggak mikir lagi yang namanya sekian hari di laut, yang namanya makan tidak teratur, enggak mikir. Yang dipikir emas 50 kilo karena ngerti nilainya emas 1 gram 500 ribu atau 400 ribu lah. Kalau 50 kilo itu berapa? Misal begitu ya. Misal seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya. Lanjenengan udah tahu Allah belum? Udah kenal Allah belum? Ini kan pertanyaan sepele ya. Sepele ya toh? Udah kita turunkan pertanyaannya. Jenengan yakin enggak sama surga? Lu enggak yakin ya medeni. Ya kan? Iman enggak sama surga? Percaya enggak sama surga? Iman enggak sama neraka? Percaya enggak sama neraka? Yakin enggak sama neraka? Yakin. Oke. Okay. Kalau nurut dapat surga, enggak nurut dapat neraka. Betul? Berarti sebetulnya nurutnya enteng atau enggak enteng? Seharusnya. Seharusnya nurutnya ringan atau enggak ringan? Ringan. Kenapa? Karena ngerti bakal dapat surga. Lah kita sudah ngerti, dikasih ngerti, dikasih bukti, dikasih dalil, didatang ke Nabi, dan seterusnya. Tapi tidak tertarik sama surga, disuruh nurut susahnya luar biasa. Betul atau betul? Berarti pada hakikatnya udah ngerti belum? Belum. Makanya yang membuat hidup itu susah karena kita belum ngerti Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Sing garai urip angel iki opo? Angel urip iki yen wong ora kenal Gusti Allah. Hidup ini akan jadi susah kalau manusia enggak kenal Allah. Kalau udah kenal Allah, tidak ada yang susah dalam hidup ini. Jelas? Nah, ini berkembang dari pasal 17. Ya, ini dari pasal 17 berkembang menjadi ayat-ayat. Itu kalau hukum pasal 17 ayat A gitu. Ini ayat-ayatnya. Saya ambil satu contoh cerita kakek saya almarhum. Udah sering saya sampaikan, tapi lagi enggak apa ya? Karena memang munasabahnya pas. Kakek saya itu saya gambarkan sebagai gambaran seorang yang miskin pol. Secara ekonomi miskinnya luar biasa. Wafat, alhamdulillah panjang umur 93 tahun. Dan insya Allah husnul khotimah. Kakek saya itu udah enggak bisa kerja, umur 60 lebih itu udah enggak bisa kerja. Jadi sejak umur 60 lebih itu hidupnya tajrid. Ya kalau ada rezeki makan, enggak ada rezeki ya enggak makan. Dan nyantai gitu toh. Rumah belum pernah beli rumah. Rumah ngontrak. Rumah ngontrak. Tinggal bersama bibi saya, perempuan dua. Karena anak yang laki, satu ayah saya di Solo, yang satu almarhum paman saya ada di Tayu. Anak perempuan yang lain sudah meninggal gitu. Yang satu juga udah meninggal. Bersama dua anak perempuannya. Ya. Saat itu waktunya kontrakan habis. Kontrakan habis. Bibi saya ngomong, "Bah," ngomong ke kakek saya, manggilnya Abah gitu kan, ayah. "Bah, ini kontrakannya bulan depan habis. Dan ada berita dari yang punya rumah, tidak boleh dikontrak lagi, soalnya mau dijual." Bibi saya kan bingung, ya kan? Bingung gimana ini? Lah wong kalau boleh dikontrak lagi saja, yang buat bayar juga belum ada. Lu apalagi enggak boleh kontrak lagi, berarti harus cari kontrakan lain. Dan kalau cari kontrakan lain, biasanya kontrak setahun itu enggak boleh. Biasanya 2 tahun. Waktunya tinggal enggak sampai 1 bulan untuk cari kontrakan dan untuk cari duit. Dari mana ini, Pak? Bibi saya bingung. Lah kakek saya ini jawabannya kalau dipikir kita-kita ini ya, enggak masuk akal. Mau jawaban cuma begini, kau tuh enggak usah bingung. Bahasa Kudus ya, kau tuh enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Allah itu enggak tidur. Allah itu enggak tidur. Rumah ini nanti jadi punyamu, insyaallah. Coba kalau jenengan dijawab begitu, kira-kira ngomong apa? Bapak ngelamun gitu ya. Bapak anu iki stres aja omong iki bapak iki. Seketok es kabotan pikiran nganti ngomongnya ngelantur gitu kan ya. Bibi saya teleng-teleng, ya bah ini jawabannya kok begitu ya. Yes, amin bah gitu, tapi piye gitu kan ya. Amin tapi yo piye. Berapa hari kemudian yang punya rumah datang. Yang punya rumah datang. Terus permisi Habib, saya bawa pembeli mau lihat rumahnya. Lah kira-kira bibi saya seneng atau nyat-nyut-nyanyut? Nyat-nyut gitu kan artinya kan ya. Subhanallah, yang beli cocok. Gak pakai nawar, saya cocok rumah ini. Dah, saya bayar. Lah bibi saya kira-kira seneng atau maknyut? Nyut, berarti ini bulan depan harus pergi. Nah kemudian yang punya rumah ngenalkan, ini yang ngontrak Pak. Sudah tinggal di sini sekian tahun. Nah, yang beli ngomong begini, "Pak Habib, ini rumahnya belum mau saya pakai. Jadi silakan dipakai dulu, dikontrak dulu, enggak jadi masalah. Ya, enggak usah dipikir, dah pakai dulu saja. Tambah orang jaluk duit, kon ngenggosi." Selesai enggak masalah? Selesai. Karena Allah enggak tidur. Jenengan sanggup punya hati yang begitu? Ini loh bedanya orang yang kenal Allah sama yang ragu. Kalau yang kenal itu hatinya adem, ayem, mantep, mapan. Enggak pakai ruwet gitu. Jadi yang namanya logika itu dibuang. Karena udah urusan sama Allah itu logika enggak kepake. Yang pakai tauhid. Ya logika kan cuma logika kan dipakai untuk menjelaskan tauhid. Nah setelah itu, enggak lama setelah itu kakek saya meninggal dunia. Terus bibi saya menikah. Oleh suaminya ditanya, ini rumahnya boleh dibeli apa enggak? Ternyata rumahnya dijual, dibeli oleh suaminya bibi saya, diatasnamakan bibi saya, ini kado pernikahan. Oma iki kok jadi wekmu. Lah anaknya juga enggak kakean mikir yo amin bah, walaupun ada lanjutan tapi piye gitu kan ya. Tapi ngamini sih gitu, amin. Bukan ngomong, wah bapak ngelindur, itu kita. Amin. Hasilnya apa? Seperti yang diucapkan orang tua. Nah hidup ini gampang kalau kenal sama Allah. Gak ada yang ruwet, gak ada. Jangan bingung. Ditipu orang, Ratusan juta, enggak usah bingung. Ya, al-halal mayafud. Yang kenal Allah cuma ngomong begitu. Katanya para ulama, duit halal kuwi ora bakal ilang. Dadi yen ilang, berarti kuwi yo ora halal. Yo alhamdulillah, yen ora halal, kalau enggak halal yo biar ilang sekalian. Tapi kalau halal, enggak mungkin hilang. Pasti diganti sama Allah. Ditipu orang ratusan juta, Allah datangkan rezeki miliaran lewat jalan yang lain. Bukan orang itu mengembalikan, enggak. Orang itu enggak mengembalikan, tapi Allah yang mengembalikan lewat jalan yang lain. Enggak bingung itu loh, orang bingungan. Saiki motor geblak titik bingung. Mobil tergores, krek panjang, bingung. Coba belajar nyantai. Oh, rupanya Allah lagi menentukan ini tukang cat laku nih. Coba mikirnya tuh kesana gitu ya. Enak atau enggak enak? Enak kan? Saya waktu itu beli mobil. Awal-awal saya dakwah itu, alhamdulillah bisa beli mobil. Setan tuh bisi begini. Bensinnya loh, bensinnya. Bensinnya. Bensinnya. Duitmu is onora. Mobil iso tuku. Bensinnya iso tuku apa ora. Ini setan dan Bolokrowonya ini. Bisik begitu. Nah, untungnya kan ada bekal pengajian begini toh. Jawab. Kalau dikasih mobil ya dikasih bensin. Nah, kalau dikasih mobil ya dikasih bensin. Allah tuh paketnya lengkap, enggak seperti orang-orang itu ngomongnya paket lengkap tapi enggak lengkap gitu kan. Kalau Allah tuh ngasih paketnya lengkap, dikasih mobil ya kamu akan dikasih bensin. Enggak usah bingung, yakin gitu loh. Betul, kasih bensin. Akhirnya mobil harus dijual, ganti mobil lain. Bengak-bengok teman-teman saya. Bip, boros pol. 1 liter 4 kilo. Boros pol. Ini tempo dulu ya, saya masih di rumah Semanggi. 1 liter 4 kilo. Lah wong bisanya beli mobil itu, mobilnya bagus, harganya murah. Karena murah, maka borosnya luar biasa. Karena gak ada orang mau beli. Boros gitu kan. Saya jawab gampang gini. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti saya mau kaya. Kenapa mau kaya? Sebab 1 liter petangki kilo. Ya, padahal saya harus pergi berkilo-kilo. Berarti saya harus beli bensin banyak. Berarti Allah akan ngasih saya rezeki banyak. Alhamdulillah. Sakit jangan mikir ngaten. Jadi mikirnya dibawa ke sana terus, dibawa ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, prasangka baik. Nanti enak. Itu namanya ngiyem-ngiyem hati dengan cara yang betul. Ya, itu nimbulkan optimis. Nanti akhirnya ikhtiar, nanti akhirnya usaha, bukan kemudian yo aku meh sugih, tenang turu. Ini syariatnya enggak dijalani. Itu tadi kan proses hati, tapi syariatnya dijalankan. Semua jelas sampai di sini? Saya sengaja ya, enggak saya naikkan ke 18 Jumat depan. Jadi 17 ini biar mandek di itu. Kalau sudah waktunya, ya sudah selesai. Jangan paksa sesuai waktu kita. Ya nafsu in lam tadfari la tadza'i. Itu syair yang digubah oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau Anda beli buku Maulid Sintu Duror, di dalamnya ada itu. Ya nafsu in lam tadfari la tadza'i. Hei jiwa, kalau yang kamu harapkan itu belum kamu dapatkan, jangan bergundah gulana. Jangan galau. Jangan galau. Ya. Fala rubbama itu. Karena bisa jadi fi dzalika ta'khir kulamat mai, dengan belum kamu dapatkan pada waktu yang kamu inginkan, tertunda pada waktu yang akan datang, justru itu puncak kenikmatan, puncak harapan, enak EKB kumpulnya di situ. Jelas atau enggak jelas? Jelas ya? Dah, sekarang ini makanya yang ngelamar kerjaan kok mundur-mundur, ya jangan bingung. Ya. Yang dimajukan ya jangan bingung. Tadi teman saya itu ngasih kabar gembira ke temannya gitu kan ya. Bagus ya tadi ya. Ya, ada pelajaran pada siang hari tadi kan. Ada teman saya itu dikasih kabar gembira sama temannya. Pengen A, saya enggak akan sebutkan gitu. Pengen A. Ngarep-ngarepnya udah setahun. Ya, sudah setahun ngarep. Tapi karena ditunda terus. Akhirnya itu jadi rodok males. Ya. Misal jenengan, saya mau nanya. Jenengan daftar pergi ke mana? Hah? Madinah gitu aja dah. Berangkat ke Madinah. Ditunda 2 tahun. Ya, jadi malas atau jadi semangat? Jadi malas kan? Nah, terus dikasih tahu sama biro perjalanan ke Madinah. Bapak, nanti bulan Mei tanggal 28 Bapak berangkat. Senang atau enggak senang? Senang kan? Alhamdulillah. Nah, rupanya bukan 28 Mei berangkatnya. Ini sekarang bulan apa nih? Maret gitu kan ya. Nah, ini bulan Maret. Sekarang tanggal berapa ini? 18. Nah, tanggal 18 jenengan ditelepon, "Pak, berangkatnya enggak jadi tanggal 28. Berangkatnya besok hari Minggu." Jenengan seneng atau stres? Lah, aneh toh? Aneh kan? Mestinya seneng atau enggak seneng? Mestinya kan seneng. Ketika ditunda-tunda bingung, betul kan? Ketika dimajukan juga bingung. Siapakah itu? Kita ini manusia. Jadi Allah itu yang ngatur waktu. Memang kalau udah waktunya, ya waktunya. Bisa maju, bisa mundur. Nah, itu yang milih Allah. Itu yakin yang milih Allah. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Makanya enggak usah bingung. Tapi ikhtiar, anu loh, harus. Jangan nanti jenengan, enggak berangkat haji ditanya, "Kok enggak berangkat haji kenapa?" Belum waktunya. Ngawur dia. "Bapak kok enggak nikah kenapa?" Belum waktunya. Lah ngelamar ora kok belum waktunya. Belum waktunya itu kalau orang udah ngelamar kesana ditolak, ngelamar tanpa henti ditolak, jawabannya belum waktunya. Lawang di rumah dekem enggak pernah ngelamar, jawabannya belum waktunya. Itu bukan belum waktunya, niat ora wani rabi. Enggak berani ini nikah, bukan belum waktunya itu. Paham ya? Jadi kalimat belum waktunya itu hakikat urusan hati. Tapi syariatnya jangan begitu. Syariatnya harus ikhtiar, harus usaha. Lah kadang orang belajar tasawuf itu kelirunya di situ tuh. Dipakai ilmu hati dalam praktek ilmu zahir, kacau kan ya. "Bapak kok enggak haji?" "Belum ada panggilan dari Allah." Loh, kalau saya itu jawabannya cetok, budek. Awakmu budek ya. Kamu berarti tunarungu. Loh kok bisa begitu? Lah wong di Al-Qur'an cetok-cetok sudah diumumkan dipanggil kok ya. Kamu begitu masuk Islam tuh udah dipanggil haji. Cuman kamu enggak jawab berarti ya itu satu di antara dua, kamu enggak dengar gitu ya. Atau kamu yang bisu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu buat orang yang mampu ya. Yang mampu dalam segala hal. Gak berangkat-berangkat. Jangan ngomong belum waktunya. Memang kamu tidak mau berangkat. Bisa dipahami? Ya. "Mas kok gak sholat?" "Belum dapat hidayah." Ini jawaban hakikat, gak boleh dipakai, paham ya? Memang pada hakikatnya dia belum dapat hidayah, tapi gak boleh pakai itu. "Saya belum dapat hidayah, jadi saya tidak sholat." "Oh begitu pak ya, berarti bapak sudah jatahnya masuk neraka." Begitu jawabannya. Ya, jawabannya begitu, kalau orang jawabannya begitu. Memang dia belum dapat hidayah dalam arti hakikat, kan begitu. Yang bisa memberikan taufik ya untuk sholat adalah Allah. Tapi dalam syariat tidak boleh begitu. Itu sikap hati kita kepada orang lain. Biar kita itu tidak putus asa. Kita terus mendoakan. Kita terus ngajak. Kita tahu yang bisa ngasih hidayah adalah Allah. Makanya kamu usaha terus. Jangan putus asa. Karena bukan kamu yang bisa. Tapi yang bisa Allah. Kalau kamu gagal itu wajar. Lanjutkan terus. Nah kalau orang gak sholat. Jawabannya jangan belum dapat hidayah. Dia bilang, "Males itu pantas, saya tuh Masih males, Mas? Jan-jane yo mudeng lho, Mas. Neraka ya, Mas. Heeh, aku yo wedi ya. Tapi Bu yo kok males ning apa yo, Mas ya? Nah, itu kan jawaban agak jelas ya, jawaban yang cetok. Lebih kalau ada orang jawab belum dapat hidayah, enaknya dijawab apa? Kita bilang, "Oh, mari Mas, kita bareng-bareng cari hidayah. Saya tahu di mana caranya mendapatkan hidayah. Piye? Ikut saya. Ini sarung dipakai, baju takwa dipakai, songkok dipakai. Ayo wudhu di situ, sholat di belakang saya. Anda sudah mendapatkan hidayah saat ini juga." Paham ya? Jadi jawabannya begitu aja. Anda sudah mendapatkan hidayah saat ini juga. Nanti juga begitu. Misalnya ya, ada orang yang apa contohnya? Masih mabuk, atau orang masih bergelimang dalam tindak pidana korupsi, tapi enggak konangan. Ya enggak? Konangan. Ditanya, "Bapak ini kok begini terus, kenapa ya Pak ya?" "Ya saya nunggu mendapatkan tobat dari Allah." Ini kacau atau enggak kacau ini? Kacau. Makanya itu, ilmu hati itu harus diiringi dengan ilmu syariat. Makanya orang enggak boleh baca buku-buku begini sendiri, itu enggak boleh. Kenapa? Nanti bisa salah memahami. Yang untuk hati dipakai untuk zahir. Kan kacau. Bisa dipahami? Ini wajah-wajah paham atau belas enggak mudeng? Ibu-ibu di atas paham? Bu, apa yang ibu pahami? Enggak ada, Pak. Bu, apa yang ibu pahami? Belum waktunya. Jadi kalau suaminya enggak pulang-pulang, sempurna ya, Bu ya. Jadi biar nanti jenengan pulang itu eling, belum waktunya. Ada kalimat kunci gitu loh ya, belum waktunya. Nah, yang tahu waktunya sekarang siapa? Ini pertanyaan untuk nutup ini ya. Yang tahu waktunya siapa? Yang tahu waktunya hanya Allah. Lah kalau udah tahu yang tahu waktunya Allah, maka kita enggak usah pikir waktunya, yang kita pikir Allahnya. Deketi saja Allahnya. Ya kan? Deketi saja Allahnya. Udah deket sama Allah tuh enak semua. Semuanya jadi gampang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Ta'ala mewahyukan, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir, hadis nomor 807, juga Imam Dailami dalam kitab Al-Firdaus, hadis nomor 4449. Allah mewahyukan, "Man lam yardha bi qadha'i walam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahti sama'i wal yattakhid rabban siwai." Dah. Sudah tahu semua kan maknanya? Belum? Masa belum? Bukankah ibu-ibu dan bapak ahli berbahasa Arab? "Man lam yardha bi qadha'i," kata Allah, siapa yang tidak rela, tidak puas. Ridha itu artinya dua, rela dan puas. Siapa yang tidak rela dan tidak puas dengan ketentuanku, pengen sugih kok, ya, misal pengen sugih nabung, tabungan udah banyak, pengen sugih. Ternyata rumahnya terbakar, duitnya juga ikut terbakar. Contohnya pasar klewer. Di pasar klewer kan ada toko-toko yang uangnya disimpan di dalam toko, ya kan? Disimpan di kotak penyimpanan uang besi itu ya, besi ditaruh di situ. Maksudnya biar aman kan, nggak dibawa pulang ke rumah gitu kan? Ditaruh di tokonya dalam kotak besi. Tapi ketentuan Allah lain, terbakar tuh pasar itu terbakar. Apinya luar biasa. Kotaknya selamat. kotaknya selamat, terbakar panas, besi diwobong api gitu ya enggak jadi masalah. Lego dia, lego. Awalnya lah lego. Alhamdulillah wesine utuh. Begitu dibuka dadine gelo. Kenapa? Uangnya masih rapi utuh, tapi dicekel ambyar. Karena kertas dipanggang sekian jam gitu kan ya. Hancur lah, lebur, dipegang ini ambyar ini. Kertas itu ambyar. Jadinya apa? Gelo. Kalau gelo sesaat enggak apa-apa. Kalau gelo berlarut-larut sampai aku ya kurang apa to. Aku sedekah tak lakoni lho. Tahajud wis ya lho ya. Saya ini zikir ya wis kabeh. Pengajian gen bib novel ki ya aku ora tau ninggalno. Misal begitu ya. Pengajian bib saya ya tak lakoni ya. Apa tak ganti aliran sisan wae po ya? Dur-dur nanti apa tak pindah agama? Na'udzubillah min dzalik. Rupanya dia jadi enggak ridho ini. Saya enggak rela nih diperlakukan Allah seperti ini. Kata Allah, kalau ada orang begitu enggak rela diperlakukan Allah seperti itu, enggak rela, enggak puas, enggak rela aja abot ya. Buat rela aja abot apalagi puas, luwe dhuwur meneh. Rela dulu. Ridho dalam arti rela. Dia enggak rela diperlakukan Allah seperti itu, kata Allah, fal yatlub walam yasbir ala bala'i. Dan dia tidak bisa bersabar atas ujian-ujianku. Fal yakhruj min tahti samai. Hendaknya dia segera keluar dari naungan langitku. Arep pindah endi? Mau pindah mana? Anda dilarang tinggal di bawah langitnya Allah. Silakan cari langit yang lain. Mau pindah ke mana? Nah, itu ya langitnya Allah lagi kan ya. Falyadakhid rabban siwaya. Maka hendaknya dia juga mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Lapono, tidak ada. Artinya, ya artinya manusia enggak bisa lari dari ketentuan Allah itu loh. Karena itu kalau kita punya pengen, kok enggak wujud-wujud? Ya udah itu ketentuannya Allah, enggak usah bingung gitu loh. Oh cobi, bingung sabaro. Kalau naik lagi syukuro, alhamdulillah. Jelas semuanya? Dah, ini kalau diterus-teruskan jadinya enggak jelas nanti. Ya mumpung masih jelas, kita tutup sekarang. Ya, Jumat yang akan datang, saya minta insyaallah ajak teman-temannya ya. Saya pengen, karena Jumat depan itu mukaddimah Aqidatul Awam, dan legi toh ya. Jumat depan kan makan-makan toh. Ya, masa makan-makan yang datang sedikit. Biasa kalau makan-makan tuh banyak yang suka toh. Jangan suka enggak makan-makan? Ya maksud makan-makan suka. Makan nasi suka. Jangan makan-makan gitu ya. Saya suka makan bareng-bareng karena itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ajak teman-temannya, saya pengen Jumat depan gimana raudhah ini bludak sampai ke jalan sana. Ini bicara pengen. Nanti kalau jawabannya belum waktunya bib. Nah, itu melanggar syariat itu. Pengennya kan begitu, ya kan? Syariatnya ya Anda ini udah datang ini kan udah banyak ini, sekitar 1000 orang kalau di total atas bawah. Ya kan? Lebih mungkin. Wah, ini ruangan ini kalau penuh nih hampir 1000 kok. Ya. Sekarang tinggal mudah caranya, saya wajibkan fardhu ain, enggak kifayah lagi. Khusus Jumat depan, jenengan harus bawa bolo satu. Mau kucing boleh. Mau bawa setan juga boleh, enggak apa-apa. Pokoknya bolo satu ya. Minimal kan bawa malaikat kanan kiri. Udah beb datang sih, saya bawa bolo apa? Malaikat nih beb rokep atid, selesai masalah. Ya. Tolong bawa temannya, ya bawa temannya. Enggak punya teman, cari teman di jalan. Mas-mas, yuk tak cangking dulu ya Mas yuk. Pokoknya ajak. Ya, ajak temennya, satu orang ajak satu. Siap atau enggak siap? Karena Jumat depan insya Allah saya mau sembelih kambing 4. Keperucut. Judulnya kan insya Allah. Jadi kalau enggak jadi berarti belum dikehendaki Allah. Belum Waduhnya. Oh, tapi kan ngomong sing apik sih. Insyaallah mau sembelih kambing empat. Karena saya niat mau memulai baca kitab Aqidatul Awam sebelum kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini kan juga akidah ya. Nah, kita akan baca kitab Aqidatul Awam sebelum kitab Al-Hikam. Nah, mukadimahnya Aqidatul Awam itu saya pengen syukuran ya, syukuran nanti masaknya itu ada kambingnya. Daging kambing sesekali mosok kasih tahu tempe sano. Ya, pengen teman-teman saya itu ya sesekali ngerasakan pas di majelis loh, kalau di rumah kan sering di majelis gini ada daging kambingnya. Mau atau enggak mau? Mau ya? Nanti dimasak apa terserah sama tim masak. Nah, jangan sampai enggak datang karena nanti insyaallah ada pembagian naskah atau nazom ya. Nazom Aqidatul Awam gratis. Tapi tiap Jumat tolong dibawa. Nah, kita nanti akan nyanyi bareng-bareng itu namanya nazom kok. Ya, abda'u bismillahi warrahman sampai akhir itu ya. Aqidatul Awam ini asal usulnya enggak sembarangan. Itu nazom yang ngarang bukan Syekh Ahmad Al-Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki itu ngarang separuh. Separuh yang terakhir, separuh yang awal yang ngarang Nabi Muhammad SAW. Itu karangannya Kanjeng Nabi. Dan dijamin siapa yang hafal tidak akan disentuh api neraka. Yang jamin Kanjeng Nabi. Nah, tergantung jenengan percaya atau tidak. Kalau saya percaya. Anda enggak percaya, enggak jadi masalah. Yang penting saya percaya, saya yang pengen ngapalkan gitu kan. Jadi yang nonton ini gak percaya, gak apa-apa. Jangan paksa orang untuk percaya. Nanti kalau udah tahu isinya baru, oh ya pantes. Kalau yang hafal itu tidak akan disentuh api neraka. Karena akidahnya benar. Dan yang ada di Aqidatul Awam itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau udah saya jelaskan, di luar sana ada orang-orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pengertian akidahnya enggak sama dengan Aqidatul Awam atau bertentangan, berarti super palsu. Jangan dipercaya. Cuma numpang nebeng nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Mau datang enggak Jumat depan? Jawabannya nanti gini, kalau memang waktunya Habib. Ya, ajak ya, Bu. Ibu ajak suaminya, ajak keponakannya, ajak temannya ya. Bapak juga demikian ya. Yang dari Magetan hari ini datang 6 orang. Ya Pak Tasir dan kawan-kawan semoga Jumat depan datang lagi gitu kan ya. Insya Allah Pak Tasir ini dari TNI nih. Tapi TNI yang apa seragamnya seragam putih kalau pengajian. Ya kalau pas tugas ya doreng. Siapa tahu nanti Jumat depan ngajak teman-teman yang di Magetan. Saya punya teman di Magetan banyak. Itu saya waktu ceramah muslimat di Magetan itu Masya Allah. Jumlahnya itu lebih dari 5.000 itu muslimat kumpul di Magetan itu. Masya Allah itu Magetan itu kelihatannya kecil ternyata NU-nya besar. Betul? Nah, Solo ini kelihatannya besar. Tapi ya insya Allah NU-nya juga besar. Terbukti ya kumpul di alun-alun puluhan ribu kan ya. Hall di Solo ya kebak kan ya. Tapi yang datang dari mana ya gak tahu. Solo ini pokoknya, Bang Solo ini kotanya besar namanya, kecil kotanya, bagus ya. Solo itu nama kotanya besar, presidennya itu kok Solo. Ya kan ya, Solo itu namanya besar, tapi kotanya kecil, tapi pengaruhnya besar. Barometer politik nasional itu ya Solo. Solo ayem, Indonesia ayem. Itu udah jadi ukuran itu ya. Sebagai orang Solo kita boleh syukur. Yang Magetan jangan. Bercanda Pak, bercanda. Tapi Solo ini kalau dilihat-lihat kesian gitu. Kenapa? Keluar ke kanan titi Sukarjo. Sana titi Karanganyar. Menggok siti Boyolali. Oh, bandara udara itu Surakarta. Tapi namanya tetap Bandara Boyolali. Ya Boyolali udah. Boyolali gitu. Itu aslinya Boyolali itu Boyolali. Jadi ke sana Karanganyar, ke sana Boyolali, ke sana Sukoharjo. Jadi Solonya ke kecil, tapi namanya besar. Seperti majelis ini memang di kota yang kecil, tapi semoga insya Allah majelis ini suaranya besar sampai kemana mana. Ya, Nunut namanya Solo, karena kota ini dapat doa dari orang-orang soleh. Ya, kota Solo ini dapat doa dari orang-orang soleh. Sedikit bocoran, yang mau pindah Solo pindah sekarang. Ya, sedikit bocoran. Itu ada seorang wali namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya sana ya. Beliau itu membuat syair tentang Solo. Nanti akan tiba suatu masa. Ya, sekarang sudah waktunya belum, enggak tahu ya. Nanti akan tiba suatu masa di daerah lain itu kehidupan ekonomi susahnya luar biasa, di Solo makmurnya luar biasa. Makanya jangan pindah dari saya, enggak perlu pindah, saya memang orang Solo. Kalau yang Magetan siapa tahu pengen pindah ke Solo. Bercanda Pak Tasir dan kawan-kawan semua ya. Insyaallah alhamdulillah, saya makasih ini ada majelis ini berkah. Saya mau ngumumkan, tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Jenengan yang punya Android, yang punya Android segera download aplikasi Telegram. Buat yang ngaku murid saya wajibkan. Saya wajib-wajib ini bukan arti wajib, artinya saya semangat gitu ya. Aplikasi Telegram. Nah, di Telegram itu ada channel Majelis Ar-Raudhah. Majelis Ar-Raudhah. Tulisannya sama, Majelis Arraudhah. Majelis Ar-Raudhah. Jadi telegram.me/Majelis Ar-Raudhah. Betul begitu enggak sih? Iya, insya Allah betul ya. Iya, itu pakarnya di situ. Telegram titik alias dot ya, telegram.me/Majelis Ar-Raudhah. Itu ada di situ. Biasanya tim IT itu rodok cerdas biasanya. Nah, itu. Itu ada @Majelis Ar-Raudhah. Tapi kalau aplikasi Telegram ya, nanti udah masuk di Telegramnya ada channel. Ada channel telegram.me/Majelis Ar-Raudhah. Betul begitu, Pak? Iya. Saya lagi berjuang agar membernya mencapai nantinya minimal. Saya pengen target saya nantinya minimal anggota Majelis Ar-Raudhah di Telegram itu mencapai angka 100.000. Itu cita-cita saya. Dalam 10 hari ini baru dapat 1.020 sekian. Tapi itu 10 hari. Alhamdulillah 10 hari cari teman 1000 orang lebih dapat itu kan ya. Sebuah prestasi buat teman-teman saya yang bekerja di belakang layar. Tapi saya pengen minggu depan Jumat saya umumkan sudah di atas 5000. Caranya bagaimana? Jenengan yang hadir yang punya Android, download sekarang juga selesai pengajian dan cari itu. Nanti akan saya broadcast lewat SMS dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau nanti ini membernya mencapai angka yang besar, maka saya mau mengelola dakwah itu mudahnya luar biasa. Jadi kalau kita mau menyebarkan informasi itu mudah. Mau meluruskan pemahaman umat dari hal-hal yang bengkok-bengkok juga mudah. Dengan artikel-artikel yang bertanggung jawab, lengkap dengan sumber kitabnya, penerbitnya, dan rujukannya. Insya Allah ada di channel Telegram Majelis Ar-Raudhah. Jelas semuanya ya? Dah. Kemudian ada yang lain? Ini doa atau mohon doa kesembuhan yang pertama untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah menyembuhkan semua penyakitnya dan memberikan kesehatan yang prima kepada beliau dan memberikan lutuf pertolongan Allah Ta'ala dari segala arah. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doa kesembuhan untuk Bapak Budi Ismanto, Ibu Supartini, Bapak Prapto Ijoyo, Ibu Pariem. Kemudian untuk kehamilan Nyonya Wiwit Kristianingrum Colomadu. Kemudian untuk Bapak Fajar Ningmur bin Mario Hadi Mariono, dan juga untuk Muhammad Saleh, untuk Adi Nugroho bin Sartoyo. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian untuk anak-anak yang sedang menghadapi ujian nasional, semoga apapun yang dikerjakan nilainya bagus. Ya, walaupun ngerjakannya ngantuk-ngantuk, ngelamun-ngelamun, pokoknya nilainya tetap bagus ya. Hasilnya bagus dan diberi nilai bagus, lulusnya juga dengan bagus. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu lagi saya minta Fatihah boleh? Ya, niat Habib Novel minta dibacakan Al-Fatihah dengan niat semoga enggak sampai bulan ini berakhir dapat rezeki minimal 500 juta. Yang aminkan juga dapat yang banyak. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin ada yang nanya, buat apa, Bib? Buat bayar utang sama menyelesaikan pembangunan Majlis Ar-Raudhah. Ini kan udah 90% selesai, tapi kan belum selesai. Saya pengen nanti orang masuk itu betul-betul nikmat. Semua sisi itu disentuh dengan seni gitu ya. Dan fasilitasnya cukup. Ini sekarang kan di sana kamar mandi sudah ada, tapi kadang orang kamar mandi di sana itu banyak yang enggak mau. Cari kamar mandi bingung tempatnya di mana. Saya pengen buat kamar mandi lagi lebih banyak. Kalau enggak ketemu tempatnya, akan saya buat ngerong di bawah tanah. Kalau enggak, ya naik ke atas lah, langit. Saya pengen membuat semakin nikmat. Di atas ibu-ibu belum ada kipas anginnya, betul kan, Bu? Banternya. Ya, yang di bawah sudah disiapkan, tapi enggak ada yang nyalakan. Karena apa? Belum waktunya, gitu. Sudah tinggal muter, tapi enggak ada yang nyalakan itu ya. Jadi, kita akan kasih kipas angin semua. Pokoknya mau difasilitasi sebaik mungkin biar yang ngaji itu nyaman, yang ngaji itu enak. Kemudian juga saya lihat teman-teman ini kalau mau minum masih susah cari air apa mineral, walaupun dikasih kan ya, tapi di luar pengajian kalau masuk itu mau cari air agak susah. Ya, mau saya kasih seperti di Madinah atau dan di Mekah ya, ada tempat-tempat air yang banyak, jadi orang minum itu mudah. Pokoknya saya mau membuat tempat ini seenak mungkin dan senyaman mungkin. Karena saya itu orangnya ngalem dan teman-teman saya juga semuanya ale. Oh, ngaku. Jelas ya? Begitu. Mari kita tutup dengan zikir tauhidnya saja dan doanya, asmaul husnanya tidak kita baca. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا